Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad bin Abdullah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Ikhwani fiddin, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufiq, yang telah memberikan kepada kita hidayah, sehingga dengan itu semuanya kita bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga terselenggara terwujudnya ad-daura al-ilmiyah ini, yang semuanya bifadlillahi ta'ala, karena fadilah dan keutamaan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Para hadirin kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin ingatkan kepada ikhwan najami'an, terkhusus para peserta daurah, para tullabul ilm, untuk senantiasa menjaga ketertiban, menjaga ketentraman, dan juga menjaga kebersihan, sehingga dengan itu semuanya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam kita menjalankan thalabul ilmi ataupun daurah yang mulia ini. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada ikhwanna yang berjualan di luar untuk menutupi sebentar bazar tersebut selama ad-daurah sedang berlangsung. Selama ad-daurah sedang berlangsung. Sehingga sekali lagi saya ingatkan kepada ikhwanna jami'an yang berjualan untuk menutupinya sebentar ketika daurah dimulai. Demikian pula kami ingatkan kepada akhawat ataupun ummahat untuk menjaga ketertiban, menjaga ketenangan, terkhusus anak-anak, dijaga mereka, diingatkan dan dikondisikan mereka, sehingga anak-anak kita tersebut tidak menjadikan ataupun terjadi keributan ataupun mengganggu terselenggaranya daurah ilmiah ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun susunan acara pada hari yang mulia ini insyaallah taala, sesi yang pertama yaitu al-muqaddimah terhadap daurah ini, insyaallah ta'ala nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Farhan Hafizahullah ta'ala. Adapun sesi yang pertama, sesi yang kedua, yaitu acara inti kita, acara daurah, yang akan diisi oleh Syekh Ahmad bin Ahmad, Syekh Ahmad bin Ahmad Syamlan Ar-Rada'i Hafizahullah ta'ala, sampai jam 12.15. Kemudian sesi ba'da zuhur dimulai insyaallah ta'ala pada jam 2 sampai jam 3.30. Adapun sesi yang ketiga ini, yaitu jam 2 sampai 15.30, akan diisi oleh Al-Ustaz Farhan Hafizahullah ta'ala. Adapun sesi yang keempat, yaitu ba'da salatil asar, akan diisi oleh Al-Syeikh Ahmad bin Ahmad Syamlan hafizahullahu ta'ala sampai 17.30 atau setengah 6. Adapun ba'da maghrib, insyaallah ta'ala pengajian kita akan diadakan di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya acara kita ba'da salatil maghrib, insyaallah kita langsungkan di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kemudian hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, saya ingatkan sekali lagi kepada ikhwanna yang masih ada di luar untuk segera bisa masuk ke dalam masjid, karena acara kita akan segera kita mulai. Barakallahu fikum. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam acara yang pertama, yaitu muqaddimah ad-daurah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Farhan hafizahullahu ta'ala. Maka kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل، kita bersyukur kepada Allah عز وجل ذات yang telah berfirman dalam Al-Quran Al-Kirim، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها innal insana ladzalumun kaffar. Andai kata kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada segenap kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya mereka para manusia senantiasa melakukan kezaliman dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dengannya keluarlah segenap umat ini dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Al-Qur'an wa sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah yang saya cintai rahimani wa rahimakumullah, merupakan nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Alah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah ila sunnah wa ila talabil ilmi syar'i, di mana seseorang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari ilmu agama dari sumber yang benar di masa yang penuh dengan fitan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, pada sebuah kitabul fitan beliau berkata, haddatsana Musaddad قال حدثنا عبيد الله عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي ساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الحرج الحرج القتل القتل. Berkata Imam Al-Bukhari, telah menyampaikan kepadaku guru kami yang bernama Musaddad. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami guru kami Ubaidullah ibn Musa. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami guru kami yang bernama A'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami guru kami Syaqiq ibn Salamah. Dahulu aku bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir di tengah-tengah sahabat Nabi SAW, dan bersama Abu Musa al-Ashari, yakni Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ashari. Mereka berdua, yakni kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna baina yaday sa'ati ayyaman yanzilu fiha al-jahl." Sesungguhnya di sana akan ada hari-hari menjelang tegaknya hari kiamat. Menjelang hari kiamat, hari-hari yang turun kebodohan. Kebodohan telah merata. Sehingga yang ada di tengah-tengah manusia adalah pemutarbalikan fakta. Seorang yang melaksanakan tauhid dikatakan musyrik. Seorang yang menjalankan sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bid'ah. Seorang yang benar-benar menegakkan Islam dikatakan antek-antek Yahudi. Ayyaman yanzilu fiha al-jahl, hari-hari yang penuh dengan kebodohan. Wa yurfa'u fiha al-ilm, pada hari tersebut ilmu telah diangkat. Sehingga kondisi manusia ketika itu seperti digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yantaz'u 'anil nas al-'ilm intiza'an walakin yantaz'u biqabdhi al-'ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau fa dhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu agama ini dari manusia dengan begitu saja. Namun Allah mengangkatkannya dengan mematikan mereka para ulama. Tatkala tidak ada lagi yang namanya ulama di tengah-tengah mereka, maka manusia mengangkat tokoh-tokoh mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh. Ittakhadhanna suru'usan juhala, dari orang-orang yang bodoh. Maka orang-orang bodoh ini tatkala lagi minta fatwa, mereka pun berfatwa. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Wa yurfa'u fiha al-'ilm, di hari-hari itu ilmu telah diangkat oleh Allah. Wa yakthuru al-harsh, banyaknya terjadi al-harsh, yaitu pembantaian dan pembunuhan sesama kaum muslimin. Bila kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita dapat menilai begitu besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada segenap ahli sunnah, di mana Allah berikan kepada mereka hidayah ila sunnah, mendapatkan petunjuk untuk menelusuri jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul huda dan ulama'us salaf wa khalaf, dan mendapatkan hidayah untuk mempelajari ilmu agama. Pada mukadimah yang singkat ini, saya ingin menyebutkan beberapa hal yang itu sebagai mukaddimah sebelum Fadilatul Syekh memulai muhadharahnya. Catatan yang pertama, setelah kita mendengar besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada segenap ahli sunnah di masa yang telah seperti ini penuh fitnahnya, maka catatan yang pertama saya berikan adalah semoga berkumpulnya kita pada hari yang berbahagia ini diterima Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Semoga dengan amalan ini kita mendapatkan sebuah keutamaan yang tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum." Illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathum al malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga adalah jalan yang penuh dengan lika-liku, adalah jalan yang penuh dengan ujian dan gangguan-gangguan setan dan bala tentaranya. Jalan yang demikian sulitnya Allah mudahkan kepada mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada satu kaum mereka berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah, membacakan Al-Qur'anul Karim, mempelajari agama sesama mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan, meliputi mereka rahmat Allah, para malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebutkan nama-nama mereka. Catatan yang kedua, bila kita telah mengetahui apa yang kita lakukan ini adalah sebuah ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mengoreksi isi hati kita masing-masing. Telahkah kita ikhlas dalam melakukan hal ini sehingga kita mendapatkan pahala yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sebutkan tersebut. Maka bila tidak kita dapatkan atau belum mendapatkannya, maka bersihkan sehingga ilmu yang akan kita dengari akan disampaikan oleh fadilatul syekh itu dapat masuk kepada hati yang bersih. Catatan yang ketiga, karena tujuan utama kita pada hari yang berbahagia ini adalah ingin menimba ilmu, maka di sana ada beberapa adab yang perlu saya sampaikan setelah kita mendengar pentingnya keikhlasan. Yang kedua, saya menyampaikan sebuah pesan atau sebuah syair yang dilantunkan oleh Imam Syafi'i. Beliau berkata, ya akhi, lan tanala al-ilm illa bi sittatin sa'umbi'aka bi tafsilih. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan enam perkara. Zaka'un wajtihadun wa hirsun wa bulghatun wa suhbatul ustadhi wa tuluz zamani. Enam perkara tersebut adalah kecerdasan, semangat yang tinggi, kesungguhan, bekal yang dimiliki oleh seseorang, guru, karena ilmu ini adalah dengan talaqqi, bukan dengan otodidak. Yang keenam adalah tuluz zamani, panjangnya waktu yang dia tuangkan untuk menuntut ilmu agama. Akhi lan tanalil ilma illa bisittatin su'umbi'aka bibayan au bitafsil. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatul ustadhi wa tuluz zamani. Catatan yang keempat, adalah mengenai pengenalan secara ringkas. Karena mukaddimah ini saya hanya diberikan 10 menit, maka saya ringkas sedikit biografi siapa Fadilatul Syekh yang akan mengisi tersebut. Beliau adalah Fadilatul Syekh Ahmad bin Syamlan Ar-Radai. Beliau adalah Fadilatul Syekh Ahmad bin Syamlan Ar-Radai. Beliau salah satu murid-murid Al-Muhaddits Al-Yamani. Salah satu murid yang duduk bersimpuh belajar ilmu di sisi ahli hadis di negeri Yaman yang dikenal dengan Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Setelah beliau belajar hingga wafat Syekh Muqbil, beliau masih meneruskan belajar di daerah Syekh Muqbil tersebut dan mengajar. Kemudian beliau keluar, duduk di markisnya di pondok pesantren yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Beliau duduk di situ belajar dan sebagai guru besar di pondok pesantren Syekh Al-Imam tersebut. Bahkan disebutkan Syekh Al-Imam pernah belajar ilmu sharaf kepada beliau. Beliau dikenal dengan kuat ilmu balaghah, nahwu dan sharaf, hadis dan yang lain-lainnya. Setelah beliau mengajar di pondok pesantren Syekh Al-Imam tersebut, maka beliau kembali ke daerah beliau sendiri, yaitu daerah Rada, dekat dari ibu kota sana, sekitar sekian jam, satu jam atau hampir dua jam. Beliau membuka pesantren yang diresmikan oleh ulama Yaman, baik Syekh Al-Wasabi, Syekh Al-Imam dan para masyayikh lainnya. Maka hingga hari ini beliau masih mengajar dan sebagai pemimpin pondok pesantren di daerah Rada tersebut. Beliau adalah seorang da'i, seorang syekh yang diakui keilmuannya di negeri Yaman. Di antara yang mengakui keilmuan beliau adalah guru kami, Faqihul Yaman, Syekh Abdurrahman Al-Adini. Di mana sebuah kebiasaan di pesantren saya dulu yang berada di Aden, yang dipimpin oleh Syekh Abdurrahman Al-Adini, beliau bila datang Utlatul Saif, musim libur di musim panas, maka beliau membuat doroh setiap hari Jumat bainal maghrib wal isya, dua bulan menjelang Ramadan. Di antara yang sering beliau panggil adalah Fadilatul Syekh Ahmad bin Syamlan. Naam. Di sana banyak taklifat beliau. Yang ingin mengenal dan melihat durus-durus beliau bisa membuka web ulama Yemen. Di sana banyak dicantumkan durus dan muhadharah-muhadharah beliau. Atau web ya, mauqi' Ahli Sunnah Birada. Alhamdulillah pada tahun ini beliau berkenan untuk datang ke Indonesia setelah hasungan dan diberi semangat oleh Fadilatul Syekh Uthman As-Salami yang qadarullah beliau tidak bisa hadir di tahun ini karena kondisi keluarga yang beliau tidak bisa meninggalkannya. Ini sedikit tentang beliau. Beliau bernama Fadilatul Syekh Ahmad bin Syamlan. Ini yang bisa saya sampaikan pada mukaddimah yang singkat ini karena waktu yang singkat, maka semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang saya uraikan dengan mukaddimah yang singkat tadi bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan akhir mukaddimah ini saya tutupkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadis qudsi, Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutajalisina fi lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya." Sungguh telah kuwajibkan, telah wajib kecintaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang mereka saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Saling duduk karena aku dan saling kunjung mengunjungi karena aku. Maka semoga perginya kita menuntut ilmu pada hari yang berbahagia ini di rumah Allah ini. Dan berkumpulnya kita semuanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapat memperoleh keutamaan-keutamaan yang telah kita uraikan dalam beberapa hadis yang di atas. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum. Jazahullahu khairan, kita ucapkan kepada Al-Ustaz Farhan hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan kepada kita al-muqaddimah. Semoga ini menjadi timbangan amalan beliau di yaumul qiyamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan memasuki kepada acara inti kita, yaitu pengajian yang berjudul Meraih Kejayaan Negeri yang akan diisi oleh Syekh Ahmad bin Ahmad Syamlan Ar-Rada'i hafizahullahu ta'ala, yang nanti akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullahu ta'ala. Melihat dan menimbang waktu telah masuk, maka kepada Syekh dan juga penterjemah Al-Ustaz Abdul Mu'ti kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله memulai dengan khutbatul hajah. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita memohon ampun kepadanya, dan kita memohon pertolongan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan keburukan jiwa-jiwa kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya. Kemudian daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan kalian sebagai kaum muslimin. Allah juga berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan menciptakan darinya manusia yang banyak, baik lelaki maupun wanita. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya, dan menyambungkan hubungan tali kekeluargaan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti dia telah memperoleh keberuntungan yang besar. Kemudian, sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kalian menghindari perkara yang mengada-ada di dalam agama, karena setiap yang mengada-ada adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat dan tempatnya di dalam api neraka. واعلموا أيها الإخوة الكرام أننا سعداء بزيارة إخواننا في هذه البلاد، ونحمد الله جل وعلا على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعلنا نتزاور في الله ونتحاب في الله جل وعلا، يجمعنا دين واحد ونبي واحد، يجمعنا كلمة لا إله إلا الله، كلمة الحق والهدى التي بعث بها كل نبي ورسول لتحقيقها والعمل بها. ونحن إخوة في الله، ما دمنا على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الله عز وجل الميزان والمعيار تقواه سبحانه وتعالى، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العربي والعجمي والأحمر والأسود، وقال عليه الصلاة والسلام: لا فرق لعربي ولا لعجمي إلا بالتقوى، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فجمعتنا أخوة الإسلام والمحبة في الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله علينا وعليكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحمده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأسأله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بهذه الزيارة ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم فيها الخير والبركة، وأن يجعلها صلاحا لنا ولكم وزادا لنا ولكم إلى يوم نلقاه. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah menyebutkan: ketahuilah wahai segenap ikhwah, bahwasanya kita adalah orang-orang yang berbahagia dengan berziarah kepada saudara-saudara kami yang berada di negeri ini. Kami memuji kepada Allah atas hal tersebut dengan pujian yang banyak, yang baik dan diberkati padanya, yang mana Allah telah menjadikan saling menziarahi ini hanya di jalan Allah. Karena saling mencinta di jalan Allah, kita dikumpulkan olehnya, kita dikumpulkan oleh agama yang satu, Nabi yang satu. Yang mengumpulkan kita adalah kalimat La ilaha illallah, yang merupakan kalimat kebenaran dan petunjuk, yang diutus dengannya Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merealisasikannya dan mengamalkannya. Kita adalah orang-orang yang bersaudara di jalan Allah selama kita berada di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Allah jalla wa ala telah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian baik yang lelaki maupun wanita dalam rangka agar kalian saling mengenal, dan kami telah menjadikan kalian dalam kondisi berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam ayat ini Allah menjadikan timbangan dan ukurannya adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diutus Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada segenap manusia, kepada bangsa Arab dan bahkan kepada bangsa Ajam yang non-Arab, baik kepada yang berkulit putih maupun kepada yang berkulit hitam. Beliau bersabda, la fadla li'arabiyin wala li'ajamiyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab dan tidak pula yang selain Arab melainkan dengan takwa kepada Allah. Demikian pula sabda beliau, bihasbi mri'in minasyarr ayyah kira akhahul muslim, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Beliau bersabda, cukuplah seseorang mendapatkan kejelekan ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim, setiap muslim atas muslim yang lainnya, haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Yang telah mengumpulkan kita adalah persaudaraan Islam dan saling mencinta di jalan Allah. Ini semua merupakan keutamaan Allah atas kita dan atas kalian. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Kita memuji Allah atas hal ini, baik dari yang pertama maupun sampai yang terakhir, baik secara zahir maupun secara batin, di mana Allah tabaraka wa ta'ala telah memberi kita kesenangan dengan ziarah ini yang semata-mata dilakukan karena wajahnya yang mulia, dan telah memberi rizki kita untuk berziarah yang semoga Allah jadikan padanya kebaikan dan barokah dan perbaikan terhadap kita dan terhadap kalian. Semoga Allah menjadikan semua ini sebagai kebaikan untuk kami dan untuk kalian, sebagai bekal untuk kami dan untuk kalian sampai hari kita bertemu dengannya. Wa fi hadhihi الدقائق نذكر أنفسنا وإياكم بموضوع عظيم يحتاج إليه كل مسلم على وجه الأرض وتحتاج إليه الرعاة والرعية ولا يستغني عنه الكبير ولا الصغير بل كل الناس يطلبونه حتى الكفار وهو مقصد الجميع. هذا الموضوع العظيم كيف يتحقق في بلادنا الأمن والاستقرار والرخاء Inna kullan yudli bidalwih لتحقيق ذلك فالجيوش أو الملوك بجيوشها تسعى لتحقيق الأمن والرعاة يسعون ويحاولون بشتى الوسائل لترسيخ الأمن والاستقرار والرخاء في بلدانهم وكل أحد يحاول أن يؤمن نفسه في مسكنه أو متجره وفي نفسه ولا شك أن الناس يخافون من أمور ثلاثة وذهاب النفس وذهاب المال وذهاب العرض وهذه الثلاث جاء الإسلام بحفظها وجاء الإسلام بتحقيق سعادتها وضمان ذلك والخالق جل وعلا الخبير العليم واللطيف الحكيم هو أعلم بمصالح عباده والذي خلقك وهداك قال تعالى في كتابه الكريم عن موسى وفرعون لما سأل فرعون موسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه فالله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه حتى الحيوان ثم هداه لمصالحه ولمنافعه فالله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وسوف يميتنا ثم يحيينا هو أعلم بما يصلحنا ولذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلن تتحقق سعادة أحد ولن تتحقق آمال أحد إلا بالله سبحانه وتعالى فلا حول ولا قوة إلا به والأمور كلها بيده وهو على كل شيء قدير قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالأمور بيده وإذا أردنا أن نسلك الطريق الصحيح في صلاح البلاد وصلاح العباد وصلاح الشجر والدواب إذا أردنا أن نسلك الطريق الصحيح فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء فكل خير قد دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل شر قد حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام بل حثنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن ندعو بصلاح الدنيا والدين والأخرى، فكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Kemudian beliau mengucapkan pada detik-detik yang bersama kita ini, kita akan mengingatkan diri-diri kita dan juga kalian semuanya akan sebuah tema yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim di muka bumi ini dan dibutuhkan oleh para penguasa, pemimpin dan juga para rakyatnya yang tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkannya, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan semua manusia membutuhkannya, sampai orang-orang kafir sekalipun. Tema yang agung ini yaitu bagaimana terrealisasi keamanan dan kemapanan di negeri kita ini. Setiap orang bisa berperan sesuai dengan perannya untuk merealisasikan hal tersebut. Maka para bala pasukan yang dimiliki oleh para penguasa bisa merealisasikan keamanan. Demikian pula para penguasa berupaya dengan segala kemampuan mereka, dengan segala sarana yang ada, untuk mewujudkan rasa aman tersebut. Setiap orang bisa berupaya memberikan rasa aman kepada dirinya, baik di tempat tinggalnya maupun dimanapun dia berada. Tidak diragukan lagi bahwasanya setiap manusia merasa takut dari tiga perkara, yaitu merasa takut akan kehilangan jiwa, kemudian merasa takut akan kehilangan harta, dan merasa takut akan kehilangan kehormatan. Inilah tiga perkara yang Islam itu datang untuk menjaganya. Islam itu datang untuk merealisasikan kebahagiaannya dan menjamin keselamatannya. Karena dialah Allah yang maha mengetahui, yang maha lemah lembut dan maha bijaksana. Dia maha mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan para hambanya. Dialah yang telah menciptakanmu dan memberi petunjuk kepadamu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran mengenai perkara Musa dan Fir'aun. Tatkala Fir'aun bertanya kepada Musa dan Harun, Fama rabbukuma ya Musa, siapakah Rabbmu wahai Musa? Kemudian dinyatakan, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu akan penciptaannya, kemudian memberinya petunjuk. Dialah Allah yang telah memberikan kepada segala sesuatu akan ciptaannya, kemudian memberinya petunjuk, yaitu kepada kemaslahatan-kemaslahatannya dan kemanfaatan-kemanfaatannya. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan kita, dan dia pula yang akan mematikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang mengetahui segala yang bisa mendatangkan kemaslahatan kepada kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah dia yang mengetahui apa yang diciptakannya, dan dia adalah zat yang maha lemah lembut dan maha mengetahui segala sesuatu. Maka tidak ada kebahagiaan yang akan terrealisasi bagi seseorang, dan tidak pula cita-cita yang akan terrealisasi bagi seseorang kecuali hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Segala urusan berada di tangannya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah yang maha memiliki seluruh kerajaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau akan menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmulah seluruh kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka segala urusan itu berada di tangannya. Apabila kita menginginkan untuk menempuh jalan yang benar di dalam menggapai kemaslahatan negeri kita dan para penduduknya, kemaslahatan pohon, bahkan kemaslahatan hewan-hewan yang melata, kalau kita ingin menempuh jalan yang sahih, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', kami tidaklah mengabaikan sesuatu di dalam Al-Quran. Maka segala sesuatu telah ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan segala keburukan telah diingatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau telah menganjurkan kita untuk menggapai kebaikan dunia, kebaikan agama, dan demikian pula kebaikan akhirat. Dan termasuk dari doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa dunyaya alladhi fiha ma'ashi wa akhirati fiha alladhi fi allati ilaiha ma'adi wa ja'al lil hayata ziyadatan fi kulli khair wa mautan wal mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan penjaga bagi segala urusanku, dan jadikanlah dunia ini yang merupakan bekal kehidupanku, dan jadikanlah akhiratku yang merupakan sebagai tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku ini menjadi tambahan pada setiap kebaikan, dan kematian sebagai pelindung dari setiap keburukan. والآن أيها الإخوة أعيروني أسماعكم وصبروا أنفسكم لنسمع ما تيسر من ذكر أسباب الأمن والرخاء والصلاح والفلاح لنا ولكم في الدنيا والآخرة إذا نحن حققناها وامتثلنا أوامر الله فيها. المسألة الأولى من أسباب الأمن والرخاء وصلاح البلاد والعباد تحقيق توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونبذ كل شرك وتنديد والكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا. فإذا حققنا التوحيد سلكنا مسالك الأمناء أو الآمنين وسرنا بسير الصالحين من الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه، أي ليس منا من أحد إلا وهو يظلم نفسه، فكيف يتحقق لنا الأمن والهداية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك الذي تظنون، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكان الشرك أظلم الظلم وأفجر الفجور، وكان التوحيد أعدل العدل وأعظم أسباب الأمن والهداية، الأمن في الدنيا والأمن في القبر والأمن يوم البعث والنشور، الهداية في الدنيا والهداية في الأخرى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تأمل أخي المسلم أن الله جل وعلا وصف هؤلاء بالإيمان، ولكنه قيد إيمانهم بأنه إيمان لا تشوبه شائبة شرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن. فالإيمان أولا ثم يأتي الأمن ثانيا. التوحيد من حققه وقام به أمن في دنياه، أمن على نفسه ودمه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فكان الدم حراما ومصانا عند تحقيق لا إله إلا الله، التي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى وعد، وإذا وعد فلا يخلف الله ميعاده، بأن من حقق التوحيد ولم يشرك بالله شيئا فإن الله عز وجل يحقق له الأمن والتمكين في أرضه. فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يكون منهم شركا أصغر، لا يكون منهم شركا أصغر، شرك أصغر ولا أكبر، لا دقيق ولا جليل. الشرك الأكبر مخرج من الملة، موجب لسخط الله وغضبه، مخلد صاحبه في النار. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولكنه يضعف التوحيد ولا يخلد صاحبه في النار، ولكنه لا بد أن يدخلها أو لا بد أن يعذب، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الأمن والاستقرار، إن صلاح البلاد والعباد إذا حققوا التوحيد وعبدوا الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يتحقق الأمن في البلاد إلا إذا دعا الناس واحدا لا شريك له وأقبلوا عليه ولجأوا إليه وتوكلوا عليه ووثقوا به القائل جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذين يستكبرون عن دعاء الله فيدعون الأموات أو يدعون الملائكة أو يدعون الرسل أو يدعون العلماء أو يدعون الجن والشياطين، هذا خطر عظيم وكفر بالله الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، والذي أمرك بدعائه ونهاك عن دعاء غيره، فقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإيمان بالله والدعاء، إذا دعوت الله أجابك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى الله من دعا غيره كافرا والعياذ بالله، خرج عن الإسلام بقوله: يا فلان ارحمني، أو يا فلان اغفر لي، أو يا فلان اشفني، أو اشف مريضي. ونبيك عليه الصلاة والسلام إمام التوحيد يقول لما نزل به المرض أو بأحد أهله: بسم الله رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا دعاء نبيكم عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الذي يطلب المغفرة من رسول الله أو يطلب الشفاء من رسول الله مشرك كافر، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. النصر والمغفرة وإتمام النعمة من الله لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أمره الله أن يقول للناس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير وبشير لقوم يؤمنون. يقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل للناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفع نفسه ولا يستطيع أن يملك لها نفعا ولا أن يغفر لنفسه ذنبا، فكيف من يدعوه من دون الله؟ حذر وأنذر عليه الصلاة والسلام، حتى قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله تقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا قال عن المؤمنين إذا أذنبوا عن أهل الجنة من المتقين، إذا أذنبوا أن يرجعوا إلى الله وأن يطلبوا المغفرة منه والعافية منه، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يغفر الذنوب هنا شرط، من يغفر الذنوب إلا الله، يفيد العموم والحصر، أي لا يغفر ذنب أحد إلا الله. فلندعوه ولنحقق توحيدنا الذي لا يشوبه شرك بأن ندعو الله وحده لا شريك له، وأن نطلب منه كل ما نرجوه، فكل شيء بيده، والمخلوق لا يملك للمخلوق نفعا ولا ضرا. Kemudian beliau mengucapkan: wahai sekalian ikhwah, marilah kita mempersiapkan pendengaran kita dan diri-diri kita untuk mendengarkan apa yang mudah dari perkara yang menjadi sebab-sebab keamanan dan kenyamanan, kebaikan, keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat kelak, yang akan terrealisasi selama kita menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antaranya yang termasuk dari sebab-sebab keamanan, kenyamanan, kebaikan bagi negeri dan para penduduknya adalah merealisasikan tauhid, baik dalam perkara uluhiyah, dalam perkara rububiyah, demikian pula al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, serta meniadakan setiap perbuatan syirik dan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita merealisasikan tauhid, maka berarti kita telah menempuh jalan orang-orang yang menggapai keamanan, dan kita telah menempuh jalan orang-orang saleh, baik dari kalangan para nabi ataupun para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan mereka tidak mereka campur adukkan dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tatkala ayat ini turun, para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Tidak ada seorang pun di antara kami melainkan dia menzalimi dirinya. Bagaimana kami akan memperoleh keamanan dan akan memperoleh petunjuk? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah itu sebagaimana yang kalian sangka. Bukankah kalian mendengar kepada ucapan Luqman kepada anaknya dalam kondisi dia sedang menasehatinya, yaitu firman Allah, la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sungguhnya perbuatan syirik merupakan kezaliman yang besar. Kesyirikan itu adalah perbuatan yang paling zalim, adalah perbuatan yang paling jahat, sedangkan perkara tauhid adalah seadil-adilnya perbuatan yang mendatangkan rasa aman dan petunjuk, baik keamanan ketika di dunia, keamanan di dalam kubur, demikian pula keamanan ketika kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan memberikan hidayah, baik itu hidayah ketika di dunia maupun hidayah ketika di akhirat kelak. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Cobalah perhatikan wahai saudaraku muslim, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan mereka dengan keimanan, tetapi Allah memberi keterkaitan keimanan mereka, yaitu keimanan yang tidak dicampuri oleh sesuatu dari perbuatan syirik. Mereka menjadikan keimanan mereka adalah keimanan yang murni. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mencapai keamanan. Maka yang pertama adalah keimanan yang tanpa syirik, kemudian barulah datang keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang merealisasikan tauhid dan menegakkannya, maka dia akan memperoleh keamanan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Keamanan pada dirinya, keamanan pada darahnya, dan keamanan pada kehormatannya. Di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah, hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Beliau menyatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bila mereka telah mengucapkannya, berarti mereka telah menjaga darah mereka dan harta-harta mereka. Dan perhitungan mereka kembali kepada Allah. Maka darah itu adalah perkara yang haram. Perkara yang akan terjaga ketika direalisasikannya la ilaha illallah. Maksudnya la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Sedangkan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah merupakan perkara yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aniyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah zat yang maha benar dan bahwasanya segala sesuatu yang mereka seru dari selain Allah merupakan perkara yang batil dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Allah telah menjanjikan hal itu, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya, bahwasanya barang siapa yang melaksanakan tauhid dan tidak melakukan perbuatan syirik, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa aman dan kekuasaan di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafalladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumulladhi irtadhalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya Allah niscaya akan memberi kepada mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana Allah telah memberi kekuasaan kepada orang-orang yang sebelum mereka, dan niscaya Allah akan menguasakan, akan memberikan, akan mengokohkan agama mereka yang Allah telah ridhai untuk mereka, dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan yang mana mereka mengibadahi aku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu yang lain. Di sini pernyataan syai'an, sesuatu, adalah perkara yang disebut sebagai nakirah yang berada dalam konteks kalimat peniadaan. Maka semua ini memberikan makna yang umum, maksudnya bahwa mereka sama sekali tidak melakukan perbuatan syirik, baik itu syirik yang kecil maupun syirik yang besar, tidak yang tersembunyi dan tidak pula yang tampak. Syirik yang besar yang bisa mengeluarkan dari Islam, yang mengakibatkan murka Allah, yang mengakibatkan kekekalan di dalam api neraka. Sedangkan syirik yang kecil tidaklah mengeluarkan dari Islam, tetapi dia akan melemahkan tauhid. Dia tidak akan mengekalkan di dalam api neraka. Tetapi yang melakukannya pastilah akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashak. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, niscaya dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Sesungguhnya keamanan dan kebaikan para hamba dan negeri-negeri mereka adalah apabila mereka merealisasikan tauhid, mereka mengibadahi Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Hendaknya kita merealisasikan tauhid, menegakkan peribadatan hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Hendaknya kita menghadapkan diri hanya kepada Allah, menyandarkan diri hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Kita menggantungkan kepercayaan kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, Rabb kalian berkata, hendaklah kalian berdoa hanya kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian, karena sungguhnya orang-orang yang sombong dari mengibadahiku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Maka hendaklah berdoa itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah mereka berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal, berdoa kepada para malaikat, atau berdoa kepada para rasul, kepada para ulama, atau kepada para jin, atau kepada para setan, yang semua itu akan mendatangkan bahaya yang cukup besar dan merupakan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Naam. Yaitu Allah yang telah menciptakanmu dan menyempurnakan ciptaanmu serta meluruskannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan untuk kita berdoa hanya kepadanya dan melarang kita dari berdoa kepada yang selainnya. Allah telah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sungguhnya aku adalah zat yang maha dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia meminta kepadaku. Maka hendaklah dia menyambut seruanku dan beriman. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Apabila engkau berdoa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doamu. Allah berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada sesembahan yang lain, maka tidak ada bukti nyata untuknya, hanya saja perhitungan amalnya kembali kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan orang yang berdoa kepada selain Allah sebagai seorang yang kafir, yang keluar dari Islam. Yaitu orang yang misalnya mengucapkan, Wahai fulan, rahmatilah aku. Wahai fulan, ampunilah dosaku. Wahai fulan, sembuhkanlah aku. Atau sembuhkanlah orang yang sakit dari keluargaku. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan imam tauhid, beliau mengucapkan tatkala beliau tertimpa oleh sebagian penyakit, beliau mengatakan, bismillah, rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru alaihi saqama. Dengan nama Allah, Rabb penguasa manusia, hilangkanlah segala malapetakaku, sembuhkanlah. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak akan pernah meninggalkan satu penyakit pun. Inilah doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya barang siapa yang meminta keampunan dari Rasulullah atau kesembuhan dari Rasulullah, maka itu adalah perbuatan syirik yang akan membuatnya menjadi seorang yang kafir, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada nabinya, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Sesungguhnya Allah, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan dalam waktu yang dekat, kemenangan yang nyata, agar Allah mengampuni dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, dan menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu kepada jalan yang lurus, dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Maka pertolongan, keampunan, kesempurnaan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengucapkan qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su' wama ana illa nadhirun wa basyir. In ana illa nadhirun wa basyir. Katakanlah, tidaklah aku mempunyai kemanfaatan dan tidak pula mara bahaya untuk diriku sendiri, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jikalau seandainya aku mengetahui perkara ghaib, niscaya aku akan tidak akan pernah disentuh oleh keburukan. Kalau seandainya aku mengetahui perkara ghaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan disentuh oleh keburukan. Tidaklah aku melainkan seorang pemberi peringatan dan seorang pembawa kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam ayat ini bahwasanya beliau tidak mempunyai kemanfaatan untuk dirinya dan tidak pula mara bahaya apabila beliau tidak bisa untuk memberi kemanfaatan untuk dirinya dan tidak mempunyai kemanfaatan itu, tidak mempunyai keampunan dosa. Bagaimana kita akan berdoa kepada beliau dari selain Allah Subhanahu wa taala? Bahkan beliau alaihi salatu wassalam telah mengingatkan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam wa innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Hanya saja aku ini adalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya orang-orang yang menjadi penduduk surga adalah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan keampunan kalau kita bersegera kepada keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepadanya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan hendaklah kalian bersegera kepada keampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, demikian pula orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan orang-orang yang mau memaafkan manusia. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat suatu kekejian atau mereka menzalimi diri-diri mereka, maka mereka akan mengingat Allah. Lantas mereka meminta ampun untuk dosa-dosa mereka. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan Allah. Mereka tidak akan pernah tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah. Dan mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan mereka dalam keadaan mereka mengetahuinya. Pernyataan, dan siapakah yang mengampuni dosa? Ini adalah syarat. Jawabnya adalah, melainkan hanya Allah. Semua ini memberi makna yang umum, sehingga tidak ada yang dapat mengampuni dosa seorang pun melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita merealisasikan at-tauhid yang tidak dicampuri oleh kotoran syirik, dengan kita hanya berdoa kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, hendaknya kita menggantungkan segala harapan kita kepadanya, karena segala sesuatu ada berada di tangannya. Para makhluk tidak pernah mempunyai kemanfaatan bagi makhluk yang lainnya, dan tidak pula bisa memberikan kemudharatan. Fasyanu tauhidi azimun jidda. ولهذا كانت أساس أو كان أساس بعثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكان سبب قيام المعارك بين الكفار والمسلمين وبين الأنبياء وأعدائهم من أجل التوحيد وتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكانت مناظرة إبراهيم عليه السلام ومحاججته لقومه وإلقاؤهم له في النار من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وكان ما كان من موسى وهارون مع فرعون من أجل تحقيق التوحيد، وكان مع نوح وقومه من طول الزمن والمجادلة من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما من أجل أن يعبدوا واحدا لا شريك له ولا ند له، فأبوا. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. دمرهم الشرك وأبوا واستمروا على كفرهم وشركهم، فكان في ذلك حتفهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هل من معتبر؟ جعلها الله عز وجل آية عظيمة، أغرق الله الأرض بمن فيها بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولم ينجو إلا من آمن وهم قليل. وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين آية عظيمة آية عظمى الله سبحانه وتعالى يبين أن نوحا عليه السلام دعا إلى التوحيد حذر من الشرك 1000 سنة إلا 50 عاما فأبوا فأغرقهم الله ولم ينفع نوح ولده الكافر لا ينفعه إسلام أبيه ولا ينفعه إسلام أمه الكافر لا ينفعه إسلام ولده كل نفس بما كسبت رهينة يا بني اركب معنا أي أؤمن بالله واركب قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء هل تظنون أن الإنسان ينجو من عذاب الله بجبل أو بسور أو بمخلوق لا إذا جاء أمر الله فلا مرد له إذا نزل قضاء الله فلا ترده قوة البشر ولا ملوك الأرض وإنما يرده توحيد الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا دفاع الله عن المؤمنين جعل الله سبحانه وتعالى يأمر نوحا بأن يصنع سفينة في أرض يابسة في تراب السفينة تجري على البحر صنع نوح سفينة فوق الرمل والتراب فكان قومه إذا مروا عليه سخروا منه وقالوا في آخر عمره نوح أصابه الجنون يصنع سفينة في صحراء ليس فيها ماء وإنما هو أمر الله قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فما هي إلا أيام وإذا بالماء يأتي من السماء ومن الأرض فأغرق الله أهل الأرض عبرة سبب الشرك الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر جعل الله سبحانه وتعالى يخسف بقوم لوط بقوم لوط الذين جمعوا إلى الكفر بالله والشرك إتيان الذكور وفاحشة اللواط والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عن لوط عليه السلام وعما حصل لقومه: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. رفعت الملائكة وقيل جبريل عليه السلام قرى اللوطية إلى السماء، ثم رمى الله بهم أو رمى بهم إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، خسف الله بهم الكفر الشرك مهلكة دمار لأهل الأرض خراب، سبب للخسف، سبب للقذف، سبب لرمي الحجارة من السماء، سبب للفيضانات، سبب للغرق، سبب للحرق، الشرك بالله. لا سيما المسلم الذي عرف الله وعرف الإسلام، فالعقوبة في حقه ربما تكون أشد وربما تعجل في الدنيا قبل الآخرة. يا معاشر المسلمين، إن دعاء الأموات شرك، والصلاة على القبور وعند القبور والتبرك بأتربة الموتى والتوسل بهم ذريعة إلى الشرك. إن تعليق الحروز والتمائم من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق تميمة فقد كفر أو أشرك. الاعتقاد في الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك يعتبر شركا بالله إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر. الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين الذين يدعون معرفة الأمور قبل وقوعها ويدعون معرفة المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، تصديق هؤلاء كفر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعلم الغيب إلا الله، وما يشعر الكافر متى يموت ولا متى يبعث. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال لقمان لابنه عليه السلام: Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ya'ti biha Allah. Allah huwa alladhi ya'lamu al-ghayb. ولا يعلم الغيب إلا الله. فمن اعتقد في ساحر، في مشعوذ، في كاهن يخبر ماذا سيحدث، يخبر ماذا سيحصل لك في المستقبل، إذا صدقت هؤلاء كفرت بالله، أشركت بالله. إذا اعتقدت أن هناك من الأموات من يدفع عن الناس الشر إذا طلبوه ودعوه كفرت بالله. ادعوا الله الذي لا يموت، ادعوا الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ادعوا الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ادعوا الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ادعوا الله الذي لا يعجزه شيء، الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الذي بيده الأرزاق والآجال وهو مقدر المقادير. ادعوا الله الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ادعوا الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن جاء إلى هؤلاء ودعا هؤلاء فقد أشرك. لا تحلف بنبي ولا بولي ولا بملك، إذا حلفت فقل والله، فإن الحلف بالله توحيد. إن احتجت إليه إلى اليمين، وإن الحلف بغير الله كفر وتنديد، لأن الحلف بالشيء تعظيم، ولا عظمة إلا لله، ولا جلالة في ذلك إلا لله، فالمخلوق لا يجوز الحلف به. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. فلا تحلف بأي مخلوق كائنا من كان، ولا تدعو غير الله، ولا تشرك حتى بحرف. إذا أردت أن تحقق التوحيد حرف واحد يجعلك مشركا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تشركوا، إنكم تنددوا، تقولون والنبي والكعبة، ولكن قولوا ورب النبي ورب الكعبة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا؟ فإذا قلت الله ومحمد أشركت، وإذا كتبت الله محمد أشركت، وإذا قلت أنا متوكل على الله ومحمد أشركت. بحرف الواو تشرك بالله. ولهذا لا يجوز لك أن تقول لمخلوق ما لي إلا أنت، ولا بلاغ لي إلا بك، فقد جاء في الصحيح من حديث في حديث الأقرع والأبرص والأعمى أن الملك الذي جاء إليهم كان يقول لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، تحقيقا للتوكل على الله. فالإشراك بالله خطير، والتوحيد الخالص الذي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يرزقه إياه، فقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، دعا الله بالتوحيد. ويجب أيها الناس إن كنا مؤمنين أن نخاف من الشرك، فأنتم تعلمون وتقرؤون في القرآن أن إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام بيده فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ماذا صنع في آخر حياته من قوة توحيده؟ يخاف من الشرك، وقد حطم الأصنام بيده. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يدعو الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يجنبه الله وذريته عبادة الأصنام، وهو الذي حطم الأصنام. ولهذا بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم التوحيد باب من التوحيد الخوف من الشرك، وذكر هذه الآية: وخاف من الشرك سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. خاف الشرك لقوة توحيده، فلا يغتر إلا ضعيف التوحيد، ولا يأمن من الشرك إلا من ضعف توحيده. الشرك أيها الناس دمار البلاد، خراب الديار، خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. أما التوحيد فهو أمان في الدنيا من كوارث الدنيا ومصائبها، أمان في القبر من عذاب القبر وشدته، أمان يوم القيامة من شدة الموقف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وحدوا وكانوا يتقون، يتقون الشرك ويخافون. أمان من النار، التوحيد أمان من النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. واسمعوا إخواني وآباء المسلمين إلى حديث عظيم فيه نجاة بين يدي الله، وما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في حديث البطاقة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالعبد فيعطيه الله 99 سجلا، كل سجل مد البصر قد ملئ بذنوبه ومعاصيه، فينظر إلى تلك السجلات فيرى أنه هالك، يرى أنه هالك ذنوب معاصي لا ينكرها معترف بها. عند ذلك يقول الرحمن الرحيم: يا عبدي هل لك عندنا حسنة؟ يقول: يا ربي لا. ولا يظلم ربك أحد. فيقول الله: بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها، بطاقة ورقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول العبد: يا رب، وما هذه الورقة بجانب 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ماذا تصنع في الميزان؟ هذا معنى كلامه. فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. توحيد حسنة الحسنات، أثقل في الميزان من كل ذنب. إذا حققت التوحيد غفر الله ذنوبك. جاء في الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، ما أعظمه وما أكرمه. لو جئنا بملء الأرض ذنوب، من الذنوب، وجئنا موحدين لا نصرف العبادة إلا لله، لا نذبح إلا لله، لا ندعو إلا الله، لا ننذر إلا لله، لا نخشى إلا الله، لا نتوكل إلا على الله، لا نثق إلا بالله، نعلم أنه الرازق وأنه الخالق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه لا يستحق العبادة إلا هو. إذا جئنا موحدين هناك يغفر الله الذنوب ولا يبالي، ولا يبالي. فحققوا التوحيد عباد الله في أرضكم، في قلوبكم، يصلح الله أرضكم. نداء إلى رعاة المسلمين ورؤسائهم وملوكهم وعامتهم أن تحقيق التوحيد أعظم أسباب التمكين والأمن والاستقرار، والأمن والاستقرار في أرض الله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما دمر الله نوح فرعون وقومه قال سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام وزروع ومقام كريم كذا ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض، لما أهلك الله فرعون وقومه ما بكت عليهم السماء ولا الأرض، إنهم كفار. وجعل الله الأرض لأهل التوحيد، أهل التوحيد. ولهذا أيها الإخوة، أقرب مثال للإيضاح، نعلم جميعا ما تتمتع به المملكة السعودية من الأمن والاستقرار، ليس من كثرة المال ولا بقوة الجيش ولا بالجاه، إنما هو بالتوحيد الذي أذن الله بقيامه على يد رجلين: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، والملك آنذاك محمد بن سعود رحمة الله عليه. كسروا ما كان من الأضرحة والقباب وما كان من الشركيات وصفيت البلاد بلاد الحرمين ونجد وقام التوحيد فأمنت البلاد وجاء الرخاء وكلنا نبحث عن ذلك عن الأمن والاستقرار في كل أرض فلا بد أن نحقق التوحيد وأن نحذر من الشرك وهذه هي النقطة أو المسألة الأولى في تحقيق الأمن والاستقرار ونكتفي بهذا في هذا الوقت وإن شاء الله لنا تتمة في بقية المسائل في جلسة أخرى أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وما سمعناه وأستغفر الله وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah menyebutkan bahwasanya urusan tauhid adalah urusan yang agung sekali. Oleh karena itu, asas dakwah para nabi dan para rasul dan sebab yang mendatangkan keamanan serta ditegakkannya permusuhan di antara kaum mukminin dengan orang-orang yang kafir, antara para nabi dan para rasul dengan musuh-musuh mereka adalah masalah tauhid dan menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi Ibrahim alaihi salam dan permusuhannya dengan kaumnya dan dilemparkannya beliau ke dalam api semuanya karena mengungkapkan perkara-perkara tauhid, menampakkan la ilaha illallah. Tidaklah terjadi permusuhan antara Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam beserta Firaun melainkan karena perealisasian tauhid. Demikian pula Nuh dengan kaumnya pada masa yang cukup panjang serta perdebatan yang terjadi pada mereka, semua itu dikarenakan perkara penegakan tauhid. Nuh alaihi salam telah berada di tengah-tengah kaumnya selama seribu tahun kurang 50 tahun, yakni 950 tahun, semuanya dalam rangka agar kaumnya menegakkan peribadatan kepada Allah, tidak melaksanakan perbuatan syirik. Namun mereka enggan dan mereka tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad arsalna Nuhan falabitha fi qaumihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Sungguh kami telah mengutus Musa dan dia berada di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Lantas mereka disiksa oleh badai yang besar dalam keadaan mereka berbuat kezaliman. Mereka itu enggan dan mereka terus berlanjut di atas kesyirikan mereka. Maka hal itu menjadi kehancuran mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman mengenai Nuh alaihi salam. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Wafajjarna al-arda uyunan. Faltaqal ma'u ala amrin qad kudir. Wahamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Tajri bi'ayunina liman kana kufir. Jaza'an liman kana kufir. Summa ma'adu. Walakad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Allah berkata tentang Nuh alaihi salam. Maka dia telah berdoa kepada Rabbnya. Sesungguhnya aku adalah seorang yang ingin dikalahkan. Maka tolonglah. Lantas kami pun membukakan kepadanya pintu-pintu langit dengan air yang dikucurkan, sehingga kami pancarkan dari bumi berbagai mata air. Maka air itu pun bertemu pada satu titik yang telah ditakdirkan. Maka kami pun membawanya di atas kapal yang terbuat dari kayu dan paku. Kapal itu mengalir dengan Mama Nabi. Maka kapal itu berlayar dengan mata-mata kami, maksudnya dengan pandangan dan penjagaan kami, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Dan kami telah meninggalkan hal itu sebagai tanda kebesaran Allah bagi barang siapa yang mau mengambil peringatan. Allah telah menjadikan hal ini sebagai tanda kebesaran yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala telah menenggelamkan ke dalam bumi orang-orang yang berada di dalamnya, orang-orang yang berada di atasnya, disebabkan oleh perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelamatkan dari kaum Nuh, melainkan hanya segelintir di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hatta idza ja'a amruna wa darat tanur. Allah menyatakan hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna ihmil fiha min kulli zawjayn ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman wama amana ma'ahu illa qalil wa qala irkabu fiha bismillah majraha wa mursaha inna rabbi laghafurun rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada nuhun ibnuhu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin al-ayat. Kemudian Allah menyatakan hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman, dan tidaklah beriman bersama Nuh kecuali hanya sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal ini bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke atas gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu. Dan hai langit, hujan, dan hai langit, berhentilah menurunkan hujan. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit yang bernama Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk dari keluargaku, dan sungguhnya janjimu adalah hal yang benar, dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk dari keluargamu yang dijanjikan untuk diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkanmu supaya kamu tidak termasuk dari orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maka Nuh mengucapkan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Kemudian, ini semua adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang beriman dari semua kehancuran ini adalah dengan tauhid, dan dengan disebabkan mereka meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam telah mengajak kepada tauhid dan memperingatkan daripada perbuatan syirik selama 950 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala telah menenggelamkan kaumnya dalam waktu sekejap hanya dikarenakan mereka tidak menyambut seruan beliau kepada tauhid. Anaknya yang kafir tidak selamat karena tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Maka tidaklah keislaman seorang bapak, tidak pula seorang ibu, tidak pula seorang anak akan menyelamatkan keluarganya yang lain. Setiap orang, setiap diri, setiap jiwa hanya akan bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya. Ketika anaknya diajak oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk berlayar bersama beliau, dia mengatakan, aku akan berlindung dari air ke atas gunung, ke atas puncak gunung. Tetapi siapakah yang bisa selamat dari azab Allah? Apakah ada seorang manusia yang bisa selamat dari azab Allah dengan hanya menaiki gunung? Tidak ada seorang makhluk yang bisa menyelamatkan daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya keimanannya atau tauhidnya kepada Allah. Tidak ada suatu kekuatan manusia yang bisa menyelamatkan dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu yang bisa melakukannya hanya karena kita bertauhid kepada Allah azza wa jal. Allah ta'ala berfirman, inna allaha yudafi'u anilladhina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajarkan tauhid, karena semua itu adalah perkara yang bisa menyelamatkan. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkannya untuk membuat sebuah kapal yang menjadi sebab keselamatannya dari air banjir yang besar. Allah memerintahkannya membuat kapal di atas pasir dan tanah yang tidak ada air. Maka ketika kaumnya melewati beliau, mereka mengejeknya. Mereka mengatakan, Nuh di akhir umurnya telah tertimpa oleh penyakit gila. Dia membuat kapal di tengah-tengah padang pasir. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa semua itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran mengenai perkara ini, In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Semama adalah ayat. Fasaufa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzih wa yahillu 'alaihi adzabun muqim. Jika kalian berolok-olok mengejek kami, maka sungguhnya kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami, dan nanti akan diketahui siapa orang-orang yang akan nanti akan diketahui siapa orang-orang yang nanti akan datang kepadanya siksa yang akan merendahkannya, menghinakannya, dan akan datang kepadanya azab yang berada pada dirinya. Maka air itu datang dari langit menjadi banjir besar. Semua itu adalah merupakan pelajaran yang terjadi disebabkan oleh perbuatan syirik dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah meratakan kaum Lut dengan bumi disebabkan mereka telah mengumpulkan antara kekafiran, kesyirikan, dan perbuatan homoseksual. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan mengenai Lut dan kaumnya dan apa yang terjadi pada kaumnya. Allah berfirman, wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Apa hada? Qamtarna 'alaihim. Ya ayy surah? Eh, ini surah. Anna 'ala sirah, qamtarna 'alaihim hijaratan min sijjid. Baik. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjid. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjid. Dan kami telah menjadikan bahagian atasnya menjadi bahagian bawahnya. Dan kami hujani mereka dengan hujan dari batu. Para malaikat telah mengangkat negeri-negeri kaum Lut ke atas langit. Kemudian membalikkannya dan menghempaskannya ke dalam bumi. Dalam kondisi terbalik. Semua itu dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diakibatkan oleh kekafiran dan kesyirikan mereka. Maka kekafiran dan kesyirikan itu adalah kehancuran dan kebinasaan bagi penduduk bumi yang menyebabkan kaum Lut diratakan dengan bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dilempar dengan batu-batu dari langit. Maka kesyirikan juga yang mengakibatkan datangnya berbagai banjir besar, datangnya tsunami, datangnya kebakaran, datangnya berbagai perkara-perkara kehancuran yang lainnya. Terlebih lagi, apabila kesyirikan itu terjadi pada diri seorang muslim yang dia sesungguhnya telah mengenal Allah, telah mengenal Islam, maka kekafiran dan kesyirikan yang dilakukannya itu lebih berat, yang mengakibatkan disegerakannya siksa di muka bumi sebelum datangnya akhirat kelak. Wahai sekalian kaum muslimin, maka tinggalkanlah perbuatan syirik. Janganlah kalian berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal. Janganlah kalian berdoa kepada kuburan, melakukan tabarruk dengan makhluk, mengusap-usap kuburan dalam rangka mencari barokah, menggantungkan jimat-jimat untuk menolak bahaya. Semua ini adalah perbuatan syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, barang siapa yang menggantung jimat, maka berarti dia telah kafir atau dia telah berbuat syirik. Terjemah kafir. Terjemahnya masih banyak. Al-waqt. Dah. Dah kafir. كم بقي الوقت؟ خلاص صلي من عشر دقائق. الآن 12:15. الظهر دخل الظهر. ها؟ يعني 12:30. الآن بعد ربع ساعة. طيب. كيف الآن؟ مواصل ولا kita lanjutkan? Nakih lah. Baik. Kita cukupkan untuk sementara sampai di sini. Insyaallah apa yang tersisa dari penterjemahan ucapan Syekh akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.